Hati-hati hadirin, sedang saum, bibir kering tuh bahagia. Kenapa bibir kering? Jawabannya tahu, ini hari apa? Gitu. Ini hari Kamis. Ya Kamis tuh apa? Ya Kamis tuh sesudah Rabu. Ya Allah, masa enggak ngerti hari Kamis tuh apa? Oh iya, pengajian di Geger Kalong. Astagfirullahaladzim. Sesudah pengajian itu apa? Apa ya? Enggak tahu. Dia ingin disebut saum hadirin, sengaja dikering-kering. Atau bangun pagi-pagi teh, kenapa kamu lesu? Kan begini ciri yang tahajud gitu. Hati-hatilah hadirin.